Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhafilah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab fikih ibadah ya, yang berkenaan dengan zakat. Alhamdulillah hari ini atau saat ini kita akan membahas bab tentang al-kharij minal ard. Al-kharij minal ard. Ya, ini al-kharij itu yang keluar ya, yang keluar dari bumi. Jadi hasil bumi gitu ya, maksudnya adalah yang dihasilkan oleh bumi, yang keluar dari bumi. Nah, ini segala hal yang keluar dari bumi ada ketentuan zakatnya ya. Taib, apa itu dan bagaimana? Nah, insyaallah nanti kita akan coba bahas ya. Nah, ini dalilnya adalah sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang yang beriman, infakkanlah ya, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, segala perkara yang telah kalian usahakan. Jadi yang kalian usahakan, min thayyibati berupa perkara-perkara yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan infakkanlah juga segala perkara yang telah kami keluarkan bagi kalian minal ard, dari bumi. Ya, jadi yang Allah keluarkan dari bumi maka infakkanlah, zakatilah begitu ya. Kemudian dalam surah Al-An'am 141 Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi ansha'a jannatin marushat wa ghayra marushat. Dialah Allah yang telah menumbuhkan, telah menumbuhkan jannat, kebun-kebun, ma'rusyat yang merambat, wa ghair ma'rusyat dan juga yang tidak merambat, wa nakhla, kemudian juga pohon kurma, wa zar'a mukhtalifan ukuluhu, dan tanam-tanaman yang berbeda, beraneka ragam ukuluhu, buahnya, wa zaituna wa ruman, juga Allah yang telah menumbuhkan zaitun, juga ar-ruman. Delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, yang serupa dan yang tidak serupa. Yang serupa itu adalah bentuk dan warnanya, wa ghairu mutasyabih, yang tidak serupa adalah rasanya. Kulu min samarihi idza asmara, makanlah, konsumsilah buah-buahan itu ya, idza asmara, ketika telah matang, telah berbuah. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan tunaikanlah haknya, yaitu bayarkanlah zakatnya, yauma hasadihi, pada hari dipanennya ya, pada hari ketika dipanen. Ini surah Al-An'am 141 ya. Jadi waktunya kapan? Ketika dipanen. Insyaallah nanti dibahas ya. Tip. Kemudian selanjutnya ini yang disebut dengan al-kharij minal ard adalah al-hubub was-simar. Al-hubub itu biji-bijian. Biji-bijian ya, wasimar dan buah-buahan. Tapi ini ada dalilnya ya. An-Nabi Burdah, An-Nabi Musa al-Ash'ari wa Mu'ad radhiyallahu anhu. Dari Abu Burdah ya, dari Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad radhiyallahu anhu anhuma, bahwasanya Nabi SAW beliau ba'asahuma, mengutus keduanya, yaitu Abu Musa dan Mu'adzah bin Jabal, ilal Yaman, kepada ke Yaman, yu'allimanin nas, untuk mengajarkannya, agar keduanya mengajarkan manusia. Fa'amarohu man la yakhudhu illa minal hintah, maka Nabi memerintahkan mereka untuk tidak mengambil zakat ya, illa kecuali minal hintah, dari gandum halus, wasyair dan gandum kasar, watamar, kemudian juga kurma, wadzabib, kurma kering atau kismis ya, kismis ya. Ini ruwah al-hakim, direwatkan oleh al-hakim dan disahihkan oleh Syekh al-Albani ya. Nah, kemudian juga ada riwayat yang lain dari Mu'ad, annahu kataba ilal nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil khudruat. Dari Mu'ad bin Jabal, bahwasanya beliau menulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bertanya tentang al-khudruat, tentang sayur-sayuran, wahiyal bukul, sayur-sayuran. Faqala, maka kata Nabi SAW, laisa fiha syai'un, tidak ada di dalam sayur-sayuran itu sesuatu pun, maksudnya tidak ada zakat. Nah, jadi di dalam hadis ini yang dizakati ya, sepakat, ini sepakat empat perkara ini, yaitu hintah ya, gandum halus, kemudian asy'ir gandum kasar, ya, kemudian at-tamar yaitu kurma, kemudian az-zabib kurma kering atau kismis. Nah, empat hal ini sepakat ulama wajib untuk zakat. Nah, di luar ini maka berbeda pendapat. Ya, di luar yang empat hal ini berbeda pendapat. Tapi saya akan bahas, nggak apa-apa ya, insya Allah ini sebagai pemahaman kita. Yang pertama pendapat Hanafiyah. Pendapat apa? Hanafiyah. Kalau ulama Hanafiyah, ya, Abu Hanifah, ya, dan ulama-ulamanya mengatakan seluruh yang keluar dari bumi maka ini wajib dizakati, bukan hanya keempat ini, tapi seluruh yang keluar dari muka bumi, sayur-sayuran, buah-buahan yang dihasilkan maka itu apa wajib dizakati, sebagaimana yang tadi di surah Al-An'am ayat 141. Ini ulama Hanafiyah. Tapi kalau ulama Malikiyah dan Syafi'iyah ini mengatakan yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Nah, jadi ilat dari empat hal ini, ya, tujuh apa ilat itu maksud, ya, atau hukum dari empat hal ini, ya, adalah makanan pokok. Nah, jadi empat hal ini kan makanan pokok. Makanan pokok. Maka ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menjadikan syarat dibayarkan zakat itu ketika di apa yang dikeluarkan dari muka bumi itu, ya, yaitu makanan pokok dan yang lama disimpan, yang lama disimpan, ya. Maka beras, jagung, gandum, apalagi sagu, ya, di dalam satu daerah kan sagu itu menjadi makanan pokok, maka wajib dizakati, ya. Jadi kalau Malikiyah dan Syafi'iyah itu ilatnya, ya, penyebabnya adalah makanan pokok, ya, setiap makanan pokok dan lama disimpan, ya, lama disimpan maka ini wajib dizakati, ya. Nah, ulama Hanabilah Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah nanti kita bahas, ya, karena ini kita bahas adalah mazhab Hanbali, ya, jadi insya Allah nanti kita akan bahas, ya. Dan ulama Zuhiriyah, ya, seperti Imam Abu Dawud Az-Zuhiri, Imam Ibnu Hazm, ya, mengatakan bahwa empat hal inilah yang wajib dizakati. Selain ini maka tidak wajib, ya. Nah, ini pendapat Zuhiriyah. Nah, adapun pendapat Hanabilah, insya Allah kita akan coba bahas di kesempatan kali ini, ya. Jadi, walaupun yang pendapat saya pribadi, ya, lebih ke arah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, ya. Tapi insya Allah ini kita bahas bab tentang zakat pertanian menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanabilah, ya. Taib al-hubub was-simar. Biji-bijian dan buah-buahan. Syartuhu. Nah, syaratnya. Apa syaratnya yang wajib dizakati berupa pertanian biji-bijian dan buah-buahan ini? Maka syaratnya makilan. Yang ditakar ini adalah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sok. Jadi ini kaidah, ada sebuah kaidah, ya. Kaidah ini kata Nabi dalam sebuah fikih, ya, dikatakan bahwa al-kail kailu ahli Madinah. Yang disebut yang ditakar ini, kail ini adalah takaran ahli Madinah. Wal waznu ahli Makkah. Dan yang ditimbang itu adalah timbangan ahli Mekah. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini. Segala yang dimakil, makil itu adalah yang ditakar. Yang ditakar. Yang ditakar ini kalau di kita sekarang volume, ya. Volume. Di dalam sebuah wadah misalnya begitu, ya. Ini satu sok misalnya begitu atau satu mud. Nah, ini adalah takaran, ditakar. Kalau sekarang volume, ya. Misalkan liter sekarang, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika ahli Madinah di zaman Nabi, orang-orang Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakar sesuatu barang, maka sesuatu barang itu disebut ditakar. Ya, misalnya gandum, kemudian apalagi kurma, kemudian apalagi misalnya anggur tadi, kan, anggur, kemudian kismis. Nah, ini semuanya ditakar oleh penduduk Madinah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah makil, ditakar, ya demikian. Nah kalau wazan, wazan itu ditimbang, itu kilogram, gram, kilogram, ini di wazan. Nah, maka tidak termasuk barang yang dizakati kalau ini di wazan, ditimbang. Taib. Kaidah yang kedua, ya, yang disebut dengan makil adalah biasanya pertama biji-bijian. Nah ini biji-bijian. Maka biji-bijian ini biasanya dimakil, ditakar. Kemudian yang kedua cairan. Nah ini cairan. Jadi kalau cairan, biji-bijian ini ditakar, di volume. Maka termasuk ke dalamnya adalah beras. Nah, beras ini nanti dimakil, ditakar karena termasuk biji-bijian. Demikian ya. Jadi segala yang keluar berupa biji-bijian maka itu adalah ditakar. Maka ini wajib dizakati. Ya, ini yang disyaratkan yang pertama oleh mazhab Hambali adalah makilan yang ditakar ya, demikian. Nah, kalau misalnya singkong yang panjang-panjang kan biasanya kan besar gitu ya. Kemudian apalagi misalnya pisang. Nah, ini biasanya tidak ditakar tapi di kilo atau di wazan, di mauzun, maka tidak dizakati kalau menurut mazhab Hambali. Jadi biasanya kalau yang ditakar itu yang biji-bijian ya. Ini yang pertama ya, ini menurut mazhab Hambali. Yang kedua, syarat yang kedua adalah muddakharan. Muddakhar itu adalah yang disimpan lama. Nah, maka kalau yang tidak bisa disimpan lama maka tidak dizakati. Contoh misalnya delima atau misalnya apa betih itu apa semangka. Nah, semangka ini tidak termasuk biji-bijian, tidak termasuk makil dan juga tidak bisa disimpan lama. Tomat tidak bisa disimpan lama ya. Maka setiap yang tidak disimpan lama ya maka ini tidak dizakati ya, demikian. Kemudian yang ketiga, syarat menurut Hanabila adalah baligon lin nisab, sampai ke nisab, artinya apa mencapai nisab. Apa nisabnya? 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya 60 sok. Berarti 300 sok. 300 sok. Nah, 300 sok itu berapa kilo kalau di kita kan begitu, karena bingung. Satu sok berapa? Nah, ini sebetulnya ya tidak bisa dipukul rata. Jadi satu sok kurma beda dengan satu sok apa? Beras misalnya begitu ya. Satu sok gandum beda dengan satu sok kurma. Nah, maka ini masing-masing memiliki takaran ya. Tapi misalnya ini satu sok beras ya itu kurang lebih sekitar 2,4 kg. Berarti kalau misalnya kita menanam beras atau menanam padi ya, berapa nisabnya? Berarti 2,4 kali 300 ya. 2,4 kali 300 ini. Berarti sekitar 720 kg. Nah, ini nisabnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 720 kg inilah nisab untuk buah-buahan atau apa tadi biji-bijian ya, makanan pokok. Beras 720 kg. Kalau misalnya jagung 720 kg, maka ini sudah mencapai nisab ya. Nah, taib ini baligon nisab, syaratnya baligon lin nisab, sudah mencapai nisab. Nisabnya 5 wasak atau 300 sok. Satu soknya kurang lebih kira-kira tadi berapa? 2,4 berarti 720 kg ya, 720 kg kurang lebih. Terus yang selanjutnya al wajib fihi. Yang wajib ketika menunaikannya. Bagaimana? Berapa persen gitu ya, berapa per berapa yang harus dikeluarkan. In sukiya bima'unah, apabila diairi dengan ma'unah, dengan adanya biaya, dengan usaha, nah, misalnya apa, irigasi gitu kan. Kemudian apalagi misalnya menyewa orang untuk mengairi, nah, maka yang demikian masuk ke dalam ma'unah atau mu'nah ya, ma'unah atau mu'nah. Maka wajib zakatnya nisful usyr. Nisful usyr itu 1/20. 1/20 itu kurang lebih berarti berapa persen? 5%. Nah, 5% ya. 5% kalau diairi dengan hasil atau dengan usaha sendiri. Misalkan dengan irigasi ya, atau dengan biaya, adanya biaya dalam mengairinya, maka ini 5% nisful usyr, 1/20. Tapi kalau insukya bila maunah, apabila diairi tanpa ada maunah, tanpa ada usaha, tanpa ada biaya, misalnya sawah tada hujan ya, tada hujan. Jadi menerima air hujan begitu ya, atau menyerap air sungai. Jadi tidak ada biaya di situ, maka zakatnya al-usyr 1/10. Berarti 1/10 10%, ya. Jadi kalau dengan irigasi atau dengan biaya 5%, kalau dengan tada hujan ya, tidak dibiayai, maka 10%. Nah, bagaimana kalau sebagiannya diirigasi, sebagiannya tada hujan? Nah, maka dilihat mana yang paling banyak. Kalau paling banyak dibiayai, maka 5%. Tapi kalau lebih banyaknya tidak dibiayai, maka 10%. Tapi kalau tengah-tengah, ya maka setengahnya, berarti 7,5%. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, ini yang kedua, yang disebut al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi, ini adalah al-ma'adin, barang tambang. Nah, barang tambang. Apa barang tambang? Ya, misalnya nikel, gitu kan, apalagi timah, dan lain sebagainya, yang ditambang. Maka nisobnya adalah, berapa nisobnya? Kimatun nisobi ahadin naqadaini. Kimah, ya, senilai dengan nisob salah satu dua uang, dua mata uang. Dua mata uang itu apa? Emas dan atau perak, ya. Berapa itu? Ya, kalau emas 85 gram, yang sebagaimana sudah kita bahas, atau perak berapa? 200 dirham, atau 595 gram, ya. 595 gram. Jadi kalau perak 595 gram, emas 85 gram. Nilainya, ya, mana yang terkecil yang kemarin itu adalah ini ya, 7.375 ya kalau tidak salah. Pokoknya 595 gram perak dikali berapa per gramnya sekarang, misalkan 13.000, tinggal hitung saja. Nah, inilah nisab minimal yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita mengeluarkan, mengambil bahan tambang ya dari muka bumi ini senilai ini ya 595 gram perak, maka wajib dizakati. Ya, demikian. Kemudian al-wajib fihi, berapa yang wajib ditunaikannya? Rubu'ul usyr. Rubu'ul usyr 1/40, yaitu 2,5%. Ya, ini sama 2,5% seperti zakat emas, zakat perak ya. Ini kalau yang berkenaan dengan al-ma'adin atau barang tambang. Kemudian selanjutnya al-asal. Nah, ini al-asal itu adalah madu. Ini beda ulama ya, berbeda pendapat. Kalau Malikiyah dan Syafi'iyah tidak wajib. Jadi tidak ada kewajiban membayar zakat dari madu. Tapi kalau Hanafiyah dan Hanabilah, Hanabilah yang sekarang kita bahas ya dari mazhab Hambali, maka ini wajib untuk membayar zakat madu ya. Baik itu madu ini apa? Baik itu madu ini diambil atau diternak di tanah kita, kita punya tanah ya. Kita punya kebun, kemudian kita berternak madu ya dengan memelihara apa namanya tuh lebah begitu ya, atau kita masuk atau kita pergi ke gunung atau kemana ke tempat lain gitu ya untuk mengambil madu, maka ini sama diwajibkan untuk membayar zakat. Inilah menurut pendapat mazhab Hambali, wajib membayar zakat ketika madu ya, untuk apa memanen madu. Bagaimana nisabnya? Ini nisabnya adalah 160 liter. Jadi 160 liter. Jadi kalau kita mengambil madu sampai 160 liter, maka wajib untuk membayar zakat ya. Atau kurang lebih 61 kilogram ya. Ini kurang lebih seperti ini. Maka ini wajib dizakati. Berapa kewajiban zakatnya? Al-usyr, yaitu 1/10, jadi 10%. Jadi kalau kita 200 liter misalkan ya, kita memanen madu ya, maka 10%-nya 20 liternya itu wajib dizakati ya. Ini kalau menurut mazhab Hambali, madu ini wajib dizakati. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak wajib, karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Demikian ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ar-rikaz. Ar-rikaz ini adalah ma wujida min difnil jahiliyah. Jadi yang diperoleh ya, yang diperoleh dari apa kuburan jahiliyah, maksudnya dari apa di dalam tanah gitu ya, di dalam tanah. Misalnya kalau sekarang harta karun gitu ya, harta karun, peninggalan jahiliyah. Nah, maksud jahiliyah ini adalah orang-orang kafir di zaman dahulu. Baik itu Romawi gitu kan, atau Yunani, atau Cina begitu ya, yang dulu dinasti-dinasti apa Cina gitu, dinasti Jepang, pokoknya mah peninggalan di zaman dahulu. Ini namanya ar-rikaz. Apa ar-rikaz? Bagaimana nisabnya rikaz ini? La nisaba fi, tidak ada nisabnya. Jadi ketika kita mendapatkan harta karun misalnya begitu, maka langsung dibayarkan zakatnya tanpa ada nisab. Harus sekian kilo, harus sekian gram, harus sekian, tidak ada. Ya, tidak ada nisab di dalamnya untuk rikaz. Kemudian bagaimana al-wajib fihi? Bagaimana cara membayarkannya? Al-khums. Al-khums itu adalah seperlima dari nilai barang tadi yang kita dapatkan. Kalau nilainya 1 miliar, maka seperlimanya itu dikeluarkan. Ya, seperlimanya berarti berapa? 1 miliar kurang lebih berarti 220 juta. Ya, 200 juta. Seperlima itu berapa persen? 100 bagi 5, 20 ya. 20% ya. 20%. Betul. 10% ya. 1 miliar itu 10. Afwan. 1/5 kali 100. 100 bagi 5, 20 ya. Jadi 20%. 20%. Betul ya. 20%. Maka 20% dari 1 miliar itulah yang wajib di zakat, berarti 200 juta ya, 200 juta dari 1 miliar. Inilah 1/5-nya harus dibayarkan ya. Kemudian ini masrifuhu atau apa dibayarkannya, diberikannya itu kepada siapa? Kalfai. Ini seperti fai. Fai ini adalah seperti ghanimah. Kalau ghanimah ini didapatkan dari orang-orang kafir dengan cara dipaksa kan, dengan peperangan ya, dengan peperangan, maka harta-harta orang kafir kita ambil dengan cara paksa, namanya ghanimah. Kalau fai ini harta orang kafir ya, harta orang kafir tapi dengan cara damai. Nah, dengan cara apa? Dengan cara damai. Yaitu apa? Misalnya membayar jizyah. Jizyah, kemudian apalagi misalnya kharaj, pajak begitu ya. Nah, ini diambil dari orang-orang kafir, tidak dengan cara pemaksaan berupa peperangan. Ya, inilah namanya apa? Fai. Maka fai ini bukan 8 asnaf. Nah, kalau apa zakat nanti kan 8 asnaf nanti kita bahas ya. Tapi kalau fai ini, ini lima solihin muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi misalnya untuk bisa pembangunan masjid dan lain sebagainya, begini ya. Demikian. Adapun zakat nanti 8 asnaf itu ya. Wallahu a'lam. Inilah yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.